Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur yang akan senantiasa memberikan nikmat dari sisinya. Salam dan salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga kiamat, hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan keterangan para ulama, di antaranya adalah tentang hukum memperingan salat, tidak memperlama salat. Terlebih ketika ada orang-orang yang sakit atau sudah tua, atau ada keperluan yang mendesak, maka apa sebaiknya bagi imam untuk memperingan salatnya, mempercepat salatnya dengan tetap menjaga kesempurnaan salat, menjaga kesempurnaan salat. Jadi tetap rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, berdiri dengan sempurna dan membaca bacaan salat. Jadi menjaga rukun juga wajib salat. Walaupun salat itu diperingan, diringkas, dipercepat, tapi apa tetap menjaga rukun wajib juga sunnah-sunnahnya. Dan juga kita kemarin telah menyampaikan tentang hukum mentalqin, mendekte, mengingatkan imam yang lupa dalam bacaan surat, yang lupa ketika imam membaca surat atau keliru dalam baca surat. Ini kesimpulannya tentang kesimpulan tentang itu, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu apabila seorang imam itu keliru dalam bacaan surat atau ayat yang bisa merubah arti, bisa merubah makna, maka wajib bagi makmum yang hafal, yang ingat, untuk mengingatkan imam, untuk mentalqin imamnya, untuk mentalqin imam yang lupa atau keliru. Ya. Dan ini berlaku dalam membaca surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Yang jelas apabila imam itu salah atau lupa, maka wajib yang bisa merubah arti, merusak arti, maka wajib bagi makmum yang mengetahuinya, yang hafal, untuk mentalkan imamnya, baik itu dalam surat Al-Fatihah maupun surat yang lain. Tetapi jika apa, kesalahan imam dalam bacaan surat itu tidak merubah makna atau arti, maka yang paling afdal bagi makmum yang tahu untuk mengingatkan imamnya, untuk mentalkin imamnya, dan ini hukumnya tidak wajib. Jadi kalau kesalahannya itu tidak merubah arti, maka tidak wajib bagi makmum untuk mengingatkan imam. Hukumnya sunnah saja, mustahab. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Dari sini maka para ulama mengingatkan kepada para imam, syukurnya bagi imam itu untuk menjaga apa yang dia hafal dari Al-Quran, dijaga betul-betul, jangan sampai apa, hafalannya hilang, jangan sampai dia lupa apa yang telah dihafalkan. Dia perhatian untuk merujaah, mengulang-ulang hafalannya. Ya. Dan juga ulama mengingatkan supaya imam tidak membaca apa-apa yang dia yakini akan keliru kalau dia baca dalam sholat. Jadi sebaiknya bagi imam untuk tidak membaca apa-apa yang dia yakini salah apabila dia baca dalam sholatnya, dan butuh untuk diingatkan oleh makmum. Ya. Jadi seorang imam apa? Menjaga hafalannya, sekaligus kalau dia jadi imam, dia baca surat atau ayat Al-Quran yang dia hafal dengan betul-betul baik. Dia hafal dengan mungkin, dengan kuat, dengan baik, yang baik dalam bacaannya. Ya. Kemudian juga kemarin kita telah sampaikan nasihat dari ulama untuk makmum itu tidak mengingatkan imam, dia mentalkan imam apabila imam itu sedang berusaha untuk mengingat-ingat apa yang dia lupa, apabila imam sedang membetulkan apa yang dia salah dalam bacaan. Namun jangan langsung apa mengingatkan, sebab kalau imam itu ingat sendiri apa yang dia lupa, bisa membetulkan dengan cepat apa yang dia keliru padanya, itu lebih utama. Iya. Hanya saja apabila imam itu terlalu lama diam memikirkan, mengingat apa yang dia hafal, kalau terlalu lama maka segera makmum yang terdekat yang hafalannya kuat untuk mentalkin imamnya, mengingatkan bacaan yang dilupa oleh imamnya, menyebutkan apa yang dilupa oleh imamnya. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Dan tidak mengapa seorang imam apa berusaha mengulang-ulang bacaan yang dia lupa supaya dia ingat, dan supaya juga makmum ikut berpikir, berpikir apa yang benar. Ya. Ketika imam sudah berulang-ulang mengulangi ayat yang dia keliru atau lupa, tapi juga belum betul-betul atau tidak ingat-ingat, baru makmum mengingatkan imamnya. Iya. Makmum mengingatkan imamnya. Iya. Terlebih kalau ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Iya. Dengan surat Al-Fatihah. Apabila seorang imam salah dalam bacaan surat Al-Fatihah dan bisa merusak arti, merubah arti, ya ini bisa merusak sholatnya, merusak sholatnya. Iya. Ini. Jadi kewajiban makmum ketika itu untuk mengingatkan, makmum yang tahu tentunya. Adapun untuk selain surat Al-Fatihah atau selain yang tidak merusak arti, kesalahan imam yang tidak sampai merusak arti, mungkin salah apa dalam tajwid, salah dengan dalam apa dengung atau ikhfa'nya, untuk kesalahan yang lain yang tidak merubah arti, maka bagi makmum atau bagi ya, bagi imam apa? Ya. Bagi imam dia bisa memilih. Imam bisa memilih. Yang pertama apa? Kalau dia lupa ayat setelahnya, maka dia bisa lanjut pada ayat berikutnya. Dia bisa lanjut pada ayat berikutnya. Ya. Ini untuk selain surat Al-Fatihah. Jika lupa selain surat Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Dia bisa lanjutkan kepada ayat yang berikutnya kalau dia lupa yang setelahnya. Atau dia bisa mengganti membaca surat yang lain. Atau dia bisa melanjutkan dengan surat yang lain. Atau bisa juga dia apa? Ruku. Baru membaca berapa ayat pada suatu surat, belum selesai dia lupa. Maka dia bisa langsung ruku atau bisa dia lanjutkan pada ayat yang berikutnya yang dia tidak lupa, atau dia baca surat yang lainnya. Iya. Ini untuk selain surat Al-Fatihah. Iya. Demikian orang yang sholat sendirian bisa seperti ini. Ketika dia lupa satu ayat, dia bisa lanjutkan ayat berikutnya. Atau dia baca surat yang lain. Atau dia langsung ruku. Iya. Dia langsung ruku. Ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kemarin kita sebutkan pula tentang keterangan ulama berkaitan dengan wanita. Boleh tidak dia mengingatkan imamnya, mentalkin imamnya yang lupa atau keliru? (Tuh) jika imam wanita tersebut itu adalah mahram, mahramnya, jika imam dari wanita tersebut adalah mahramnya, maka boleh wanita tersebut apa? Mentalkin atau mengingatkan imamnya yang lupa dalam bacaan ayat Al-Quran. Boleh. Ya. Ya, sekarang kalau imamnya itu bukan mahramnya, imamnya itu bukan wanita seperti dia, imam ini imamnya adalah laki-laki ajam atau bukan mahram, boleh tidak dia mengingatkan? Boleh tidak dia mentalkin imamnya? Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini, yaitu apabila imam itu salah dalam bacaan surat ayat Al-Quran, kemudian tidak ada seorang lelaki pun, tidak ada seorang lelaki pun yang bisa mengingatkannya, yang mengingatkannya, yang mentalkannya, maka bolehkah salah satu makmum wanita mengingatkan atau mentalkan imamnya? Maka Syekh bin Bas rahimahullah menjawab apa? Naam, iya. Ya. Boleh wanita tersebut apa? Mentalkan imamnya, walaupun imam itu bukan mahramnya. Iya. Iya. Sebab apa? Menurut beliau suara wanita itu bukan aurat. Wanita itu tidak dilarang dari berbicara yang keras apabila dibutuhkan, selama tidak dihalus-haluskan. Ya. Tidak dihalus-haluskan yang membuat fitnah, yang bisa membuat fitnah. Ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dalam perkara dalam hal ini, jika ada makmum laki-laki yang memungkinkan untuk mengingatkan atau mentalkin imam, maka apa? Yang paling utama wanita tersebut untuk tidak mentalkin atau tidak mengingatkan imam yang salah bacaan. Jadi kalau ada makmum yang bisa mentalkin, makmum laki-laki yang bisa mentalkin atau mengingatkan imam, maka makmum wanita sebaiknya tidak mentalkin atau mengingatkan bacaan yang benar. Iya. Ini dalam rangka apa? Menghindari fitnah. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi dalam mengingatkan atau mentalkan imam itu ada ulama yang menyebutkan beberapa persyaratan dibolehkannya mentalkin imam, membetulkan bacaan imam. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu hal ini dilakukan tatkala diperlukan, tatkala diperlukan. Ya. Kalau diperlukan. Imam salah dengan kesalahan yang fatal dalam bacaan. Misalnya. Atau juga tadi apa? Walaupun tidak merusak arti, namun tidak mengapa membetulkan bacaan imam. mengingatkan imam yang lupa. Ya. Cara yang disebutkan oleh ulama, orang yang mengingatkan imam atau mentalkin imam berniat untuk qiraah, untuk membaca Al-Quran. Ya. Dia niatkan untuk apa? Membaca Al-Quran. Atau dia niatkan untuk membaca Al-Quran sekaligus mengingatkan imam. Membaca Al-Quran sekaligus mengingatkan imam. Adapun kalau dia apa? Niatkan sekedar untuk mentalkin imam, sekedar mentalkin, maka apa? Kalau sampai ini dimaksudkan seolah-olah seperti berbicara dengan imam, dia maksudkan untuk berbicara dengan imam, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu bisa membatalkan sholat menurut sebagian ulama. Ya. Jadi niatnya apa? Untuk membaca Al-Quran. Minimal itu. Ya. Bukan sekedar mengajak bicara imamnya. Ya. Ya kalau dia sertai dengan pembicaraan biasa, misal apa? Imamnya lupa, "Mam, kamu salah." Nah ini ya tambah lagi bisa membatalkan sholat kalau dengan sengaja kan gitu. Begini yang benar. Ini harusnya membatalkan sholat. Ya ini jelas sholat seperti ini. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah. Ini demikian. Ketika seorang itu ingin mengingatkan imam, dan itu termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Iya. Jadi insyaallah selesai pembahasan seputar mengingatkan imam. Jelas apabila imam itu salah dalam bacaan Al-Quran atau lupa, maka makmum mengingatkan imamnya, mentalkin imamnya. Tapi setelah apa? Setelah imam berusaha untuk mengingat-ingat sendiri. Iya. Dan diusahakan apa? Yang mengingatkan satu orang saja. Jangan sampai nanti ribut. Iya. Semua makmum mengingatkan, imamnya bingung. Ini mana yang benar ini? Karena tidak jelas. Ya. Bagusnya yang terdekat, yang di belakang imam, yang mempunyai hafalan yang lebih banyak atau lebih kuat, dia mengingatkan. Walaupun pun yang lain yang hafalnya sedikit tapi tahu kesalahan imam, bisa membetulkan imam, tidak apa-apa juga dia ingatkan. Tapi diusahakan yang terdekat dengan imam. Iya. Dan sebagiannya yang di belakang imam itu adalah orang yang yang bagus bacaannya, yang banyak hafalannya, yang bagus sholatnya. Sebab nanti apa, jika imam itu batal, maka yang belakang kan yang menggantikannya. Ini. Yang belakang imam itu yang menggantikan imam, posisi imam. Ketika imam itu batal. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masih berkaitan dengan wanita sedikit, kita tambahkan. Boleh bagi wanita untuk mengeraskan suaranya dalam sholat jahriyah. Boleh wanita itu mengeraskan bacaan bacaannya di dalam salat jahriyah, apabila dia salat sendirian dan tidak ada lelaki yang bukan mahram, atau dia salat dan dihadir oleh para mahram, lelaki yang masih mahram, atau juga ketika dia salat mengimami para wanita, boleh bagi wanita tersebut untuk mengeraskan bacaannya dalam salat jahriyah. Jadi selama aman tidak ada lelaki yang bukan mahram, maka tidak mengapa wanita tersebut untuk mengeraskan bacaan dalam salat jahriyah. Berikutnya kita lanjutkan di dalam kitab. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa tasyahudul awsatu, wa tasyahudul awsatu. Tasyahud pertengahan untuk tasyahud awal. Tentang tasyahud awal, maka Asy-Syaukani rahimahullah dalam salah beliau terhadap Durrul Bahiyah, yaitu kitab Ad-Darari Al-Mutiyah, syarah dari Durrul Bahiyah, Asy-Syaukani mengatakan, amma tasyahudul awsat falam yarid fihi alfadun takhusuhu. Adapun tasyahud pertengahan atau tasyahud awal, tidak disebutkan padanya lafal-lafal bacaan-bacaan yang khusus. Bal yaqulu fihi ma yaqulu fi tasyahudil akhir. Bahkan diucapkan pada tasyahud al-awsat, ini dalam tasyahud awsat atau tasyahud awal, membaca padanya apa? Sebagaimana apa yang dibaca dalam tasyahud akhir. Tasyahud awal itu seperti tasyahud akhir. Walakinnahu la yusra bidzalik. Tetapi tidak dipercepat. Tapi apa? Tidak cepat. La yusra. Tidak cepat. Ya. Walakinahu yasra bidzalik, tetapi cepat. Afan, tetapi cepat dibanding tasyahud akhir. Iya. Sebab apa? Sebab tasyahud awal itu hanya membaca bacaan tasyahud. Bagaimana kalau seorang setelah tasyahud awal kemudian membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau seseorang setelah tasyahud awal itu membaca solawat atas Nabi atau solawat Ibrahimiyah? Kata Asy-Syaukani, walakin laisa fihi ma yanfi ziyadatas solati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Laisa fihi, tidak ada padanya apa-apa yang menafikan, meniadakan tambahan tasyahud atas Nabi. Jadi tidak mengapa kalau apa? Seorang setelah tasyahud awal kemudian ditambah dengan membaca selawat. Bahkan sebagian ulama berpendapat di dalam tasyahud awal itu setelah membaca bacaan tasyahud kemudian membaca selawat. Iya. Dan ada pula ulama yang hanya berpendapat mencukupkan diri pada tasyahud awal membaca bacaan tasyahud saja. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Inna Muhammadan qala, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, idza qa'adtum fi kulli ra'ataini faqulu." Idza qa'adtum, apabila kalian itu duduk di setiap dua rakaat, faqulu, maka ucapkanlah attahiyatulillahi wa shalawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi ini umum, dalil ini umum. Tidak hanya tasyahud akhir tapi juga mencakup tasyahud awal. Ya. Kemudian Nabi juga menyatakan apa? Summa liyatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wajal. Kemudian salah seorang dari kalian itu memilih, silakan memilih doa yang dia kagumi untuk dia kemudian apa? Hendaknya berdoa kepada Allah, kepada Rabb-nya dengannya. Dia setelah tasyahud silakan dia berdoa dengan doa yang lain yang dia kagumi. Lalu apa? Hendaklah dia berdoa dengannya kepada Rabb-nya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan lafaz Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'adna fi ra'ataini. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'adna fi ra'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami apabila kami duduk di dua rakaat. Ya, ini ada kemungkinan tasyahud awal atau juga bisa tasyahud akhir. Ya. Memungkinkan untuk tasyahud awal dan juga memungkinkan untuk tasyahud akhir pada sholat yang dua rakaat. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini jelas apa? Tasyahud awal itu termasuk sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bacaan tasyahud awal itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentang hukumnya, apakah hanya sunnah saja atau wajib, maka pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, bacaan tasyahud awal, membaca tasyahud awal itu termasuk wajib dari wajib-wajib sholat. Ya. Masuk wajib dari wajib-wajib sholat. Demikian pula duduk tasyahud awal itu termasuk wajib dari wajib-wajib sholat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang nampak Asy'ariyah rahimahullah berpendapat duduk tasyahud awal itu tidak wajib. Ya. Yeah. Dan pula tasyahud awal, bacaan tasyahud dan duduknya yang nampak Asy'ariyah berpendapat itu sunnah saja. Tapi yang benar insya Allah duduk tasyahud awal, demikian pula bacaan tasyahud awal, membaca tasyahud awal itu hukumnya wajib. Ya. Berikutnya, wal adkaru al wadijatu fi kulli raknin. Wal adkar, dan zikir-zikir al-walidah yang datang fi kulli raknin, yang datang atau disebutkan di setiap rukun. Menurut Asy-Syaukani itu hukumnya sunnah. Jadi bacaan apa? Bacaan ruku, sujud, i'tidal, atau bangkit dari ruku, juga apa? Takbir intiqal. Jadi yang nampak beliau berpendapat apa? Hukumnya sunnah. Adapun yang benar apa? Zikir-zikir, zikir ruku, zikir sujud, zikir i'tidal, atau bacaan i'tidal, bangkit dari ruku, bacaan ketika duduk di antara dua sujud, itu termasuk wajib dari wajib-wajib sholat. Iya. Ini pendapat yang kuat. Iya. Adapun kelanjutan dari kitab ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.